الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه ya, setelah beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala membahas tentang bagaimana Al-Qur'an ya menetapkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan mengabarkan bahwa para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang benar dalam perkataan mereka, orang-orang yang berkata al-haq ketika mereka mendakwahkan Islam, ketika mereka mendakwahkan tauhid, maka demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Al-Qur'an menetapkan seluruh karakteristik positif dari para nabi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga termasuk pada ya para nabi dan rasul tersebut. Kemudian Al-Qur'an juga menafikan kecacatan dan aib pada para nabi dan rasul, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ya terhindar dari kecacatan dan aib tersebut. Ya, kemudian juga Al-Qur'an menetapkan bahwa ya syariat Islam ini, syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah muhaimin, penguji atas syariat-syariat sebelumnya. Al-Qur'an adalah kitab muhaimin yang menjadi penguji atas kitab-kitab sebelumnya. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan bahwa semua yang sifat-sifat yang dimiliki oleh agama-agama Islam yang dibawa, didakwahkan oleh para nabi dan rasul terdahulu, semuanya itu dimiliki oleh syariatnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi kemudian ada ya keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh syariatnya Nabi Muhammad SAW tetapi tidak dimiliki oleh syariat-syariat sebelumnya. Kemudian juga Al-Quran menetapkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Maka ini adalah memperkuat kenabian beliau. Beliau juga tidak pernah duduk di ya di majelis ahli ilmu tentang kitab-kitab yang terdahulu. Dan beliau juga tidak pernah membuat ya sensasi sehingga tidak dipikirkan, tidak terpikirkan bahwa beliau ketika mendakwahkan Islam ini hanya untuk mencari sensasi atau kepentingan pribadi atau alasan-alasan lainnya. Kemudian juga Al-Quran itu adalah ya keajaiban, mukjizat. Al-Quran menantang, ya Allah Subhanahu Wa Taala menantang orang-orang kafir dan musyrik yang tidak percaya terhadap kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan yang semisalnya. Atau semisal 10 surat dari Al-Quran. Atau semisal 1 surat saja dari Al-Quran. Akan tapi mereka semua tidak bisa. Wa annahu muhalun ma'ahada. Dan juga tidak mungkin setelah kita ya mengetahui bahwa Al-Quran itu tidak bisa dibuat oleh mereka. Padahal orang-orang kafir Quraisy keahlian mereka adalah masalah fasahah. Keahlian mereka adalah masalah ya sastra, berbahasa. Mereka sering mengadakan lomba-lomba syair, saling ya mereka berlomba-lomba untuk mengejek kabilah lainnya dengan ya lomba syair, dan syair yang mereka kemukakan itu adalah syair yang impromptu gitu ya, yang langsung pada di tempat mereka langsung membuatnya. Maka mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan berbahasa yang sangat tinggi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahasa juga yang sangat kaya. Ya, kosakata bahasa Arab itu jauh lebih banyak daripada kosakata bahasa Inggris. Dan jauh lebih banyak juga daripada kosakata bahasa Indonesia. Maka dan ini sangat kita rasakan ketika kita menerjemahkan, ya, tidak pernah bisa kita atau jarang sekali kita bisa menerjemahkan sebuah kata bahasa Arab dengan satu padanan kata saja, harus dijelaskan panjang lebar untuk kemudian kita bisa memahamkan apa yang dimaksud sebenarnya oleh kata dalam bahasa Arab tersebut. Maka setelah Al-Quran itu sendiri ya diturunkan, kemudian orang-orang kafir Quraisy berusaha untuk mencari kesalahan Nabi Muhammad SAW, berusaha untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW, dan muncul ayat-ayat tantangan dari Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, tetapi tidak pernah ada yang kemudian berhasil untuk menjawab tantangan tersebut. Itu sendiri adalah bukti kuat bahwa ya di tengah-tengah orang-orang yang memang keahliannya adalah fasahah, keahliannya adalah membuat ya kalimat-kalimat yang indah dengan makna-makna yang sedalam mungkin maknanya, begitu ya. Walaupun mereka tidak bisa mewujudkan keduanya, seperti yang telah kita sebutkan kemarin, maka tidak bisa mewujudkan keduanya secara bersamaan. Nah, maka ini menunjukkan ketika mereka sendiri tidak bisa menjawab tantangan Al-Quran, ini menunjukkan ya bahwa apa yang disebutkan di Al-Quran itu adalah kebenaran. Dan kemarin kita sudah sebutkan bahwa ini adalah cara untuk menguji, ya, menguji Islam, menguji kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran. Baik. Dan tidak mungkin juga kalau ini berasal dari Nabi Muhammad SAW, dibuat-buat sendiri oleh beliau, ya, au mutaqawil, ya, dibuat-buat sendiri perkataannya, dikarang-karang, au mutawahim fi ma ja'a bihi, atau ya ini hanya waham beliau saja. Tidak mungkin. Tidak mungkin menggabungkan dua hal yang tadi ya yang diinginkan oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh orang-orang Arab, kefasihan bahasa, ya, elokuensi dari bahasanya dan kedalaman maknanya. Ya, Al-Qur'an mewujudkan itu semua. Tidak mungkin itu waham dari ya, satu orang kemudian yang lain tidak bisa mereplikasi. Tidak mungkin. Wa'ada fil Qur'ani wa abda fi hadzal naw. Maka Al-Qur'an itu mengulang-ulang dan menonjolkan poin ini. Wa qarrara dzalika bi annahu yukhbiru bi qasasil anbiya'i sabiqina mutawwalatan 'ala al-wajhi al-waqi' alladhi la yastaribu fihi ahadun. Ya, jadi Al-Qur'an berkali-kali menjelaskan bahwa ini tidak mungkin dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menonjolkan poin ini dan Al-Qur'an menetapkan bahwa ya ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di Al-Qur'an tentang kisah-kisah para nabi sebelumnya secara panjang lebar ya, maka kemudian panjang lebarnya itu sendiri itu menunjukkan ya kebenaran Al-Qur'an. Tidak mungkin seseorang yang kemudian mengarang-arang kemudian bisa menjelaskan tentang cerita para nabi dan rasul terdahulu secara detail dan panjang lebar, dan itu mencocoki apa yang ada di Taurat. Ya, mencocoki apa yang ada di orang-orang Yahudi. Mereka tidak bisa ya menafikannya sama sekali. Ini memang benar yang disebutkan di Al-Qur'an. Mereka semua berpikir demikian. Tsumma yukhbiru ta'ala annahu laisa lahu tariqun wala wusulun ila hadza illa bima ataahu Allahu minal wahyi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya bahwa tidak mungkin ini bisa terjadi kecuali ya melalui jalan wahyu. Kamitsli qaulihi ta'ala lamma dzakara qissata Musa mutawwalatan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan kisahnya Nabi Musa alaihissalam secara panjang lebar, kemudian wa ma kunta bijanibit turi idznadaina walakin rahmatan mir rabbik. Ya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berada di sampingnya Gunung Tur ketika kami menyeru kepada Nabi, kepada Musa. Akan tetapi ini adalah rahmah dari Rabb engkau. Ya, maka ini menunjukkan dan ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membuat-buat sendiri ya perkataan ini atau kalam ini yang ada di Al-Qur'an tersebut. Dan kita harus ya menegaskan bahwa na'am ada sebagian orang orientalis memang sudah menyebutkan bahwa di Al-Qur'an itu banyak sekali kalau seandainya Al-Qur'an itu ditulis oleh Muhammad, maka banyak sekali di Al-Qur'an itu yang khitabnya kepada Muhammad sendiri, itu kata mereka. Banyak sekali Ya, kalimat-kalimat di Al-Quran yang khitabnya itu sendiri adalah diri penulisnya sendiri, itu kata mereka. Hah? Kemudian di beberapa ayat juga ada yang khitabnya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ya dengan nada ancaman. Ya. Walau taqawwala alaina ba'dul aqwil, ya. La akhadhna minhu bil yamin, tsumma laqata'na minhu alwatin. Itu yang telah kita bahas sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya. Ini nada ancaman. Kalau seandainya engkau mengada-ngada perkataan tentang kami, sesungguhnya akan kami pegang ya engkau dengan tangan kanan. Kemudian akan kami putus urat tali jantungmu. Ini dianggap aneh. Ya, ini mereka takjub dengan hal ini. Kok bisa ya diri penulis mengancam dirinya sendiri? Kemudian setelah itu kesimpulannya seperti ya memang Al-Quran itu adalah kalam dari Rabbul Alamin. Ya, maka itu sebagian orang orientalis itu ada yang membahas seperti itu. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunta bijanibil gharbi idz qadayna ila Musa al-amr." Ya, maknanya mirip. Engkau sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berada di samping atau di sisi sebelah barat dari gunung atau dari bukit Tur, "Idz qadayna ila Musa al-amr." Ketika kami menetapkan kepada Musa ya perkara. Wa kama fi qawlihi wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wama kunta ladaihim iz yahtasimun. Sesungguhnya wahai Muhammad engkau tidak bersama dengan mereka ketika mereka melemparkan ya anak panah atau ya aqlam pena tentunya, tapi intinya ini mengundi. Ketika mereka mengundi siapa yang akan menjaga Maryam. Wama kunta ladaihim idz yahtasimun, dan engkau sesungguhnya wahai Muhammad tidak bersama mereka ketika mereka sedang berdebat siapakah yang akan menjaga Maryam, dan akhirnya yang menjaga Maryam adalah Zakaria. Tetapi ini semua dijelaskan secara detail, kemudian dijelaskan engkau sesungguhnya tidak bersama dengan mereka wahai Muhammad. Ini penekanan, penegasan kepada orang yang mendengarkan bahwa tidak mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-ngada. Gabungkan semua, beliau ummi, tidak pernah mulazamah dengan seorang ahli ilmu tentang kitab-kitab terdahulu, beliau tidak pernah mulazamah dengan orang Yahudi tentang Taurat dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba datang dengan cerita yang sangat mendetail ini, ya. Kemudian dengan perkataan yang ada di Al-Qur'an seperti ini, sesungguhnya engkau tidak bersama dengan mereka wahai Muhammad. Khitabnya kepada beliau. Ini ya, kalau antum bayangkan ini harusnya benar-benar membuat kita berpikir ya. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana para sahabat dahulu ketika mendengarkan Al-Qur'an pertama kali. Ajib. Walamma dzakara qissata Yusuf wa ikhwatihi mutawwalatan qala wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Ketika menjelaskan tentang Nabi Yusuf alaihissalam dan para saudara beliau secara panjang lebar, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunta ladaihim," sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bersama dengan mereka ketika mereka bersepakat untuk melakukan sesuatu ya, yaitu di mana mereka berbuat makar. Maka ini menunjukkan ya sekali lagi benarnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadhil umur nah, sebelum kita lanjut, selain kemudian menjelaskan tentang perkara-perkara yang sudah lalu, ya, ana lupa apakah kemudian akan disebutkan oleh penulis hingga akhir kaidah ini. Al-Quran juga menjelaskan tentang apa yang akan terjadi di masa depan, ya, dan itu terjadi. Bagaimana caranya Nabi Muhammad SAW mengetahui hal tersebut? Ya, tidaklah kecuali karena beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kalau kita renungkan ya, sebelum kita lanjut juga. Kita sepakat bahwa yang di dakwahkan atau yang diklaim ya, kita boleh katakan, anggaplah kita katakan menggunakan kata itu. Apa yang diklaim oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah sesuatu yang besar. Kita sepakat. Ini dalam bab kalau kita mau ya berdiskusi dengan orang orang kafir, orang musyrik. Kita sepakat bahwa yang diklaim oleh beliau adalah sesuatu yang besar. Sesuatu yang bukan main-main. Sesuatu yang kemudian mengubah peradaban manusia setelahnya. Ya, bahkan orientalis sampai ketika membuat buku orang-orang paling berpengaruh meletakkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang nomor satu paling berpengaruh. Ya. Dan orientalis yang lain mengatakan bahwa sesungguhnya pada diri Muhammad ada terkumpul seluruh ya sifat dan seluruh peran yang tidak mungkin disamai oleh orang-orang setelahnya. Beliau adalah kepala negara, beliau adalah pemimpin perang, beliau adalah ya mufti, beliau adalah qadhi, beliau adalah dan seterusnya. Ulama yang mengajarkan ilmu, beliau adalah seorang suami yang baik, beliau adalah dan seterusnya. Tidak mungkin ini terkumpul dalam satu orang yang sama, kata dia. Kata orientalis tersebut. Semoga Allah memberinya hidayah. Maka, kita sepakat, yang didakwahkan dan diserukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang besar. Taib. Dan ada dua kemungkinan. Antara Nabi Muhammad SAW jujur dalam perkataan beliau, atau Nabi Muhammad SAW berdusta dalam perkataan beliau. Dan kaidahnya adalah ketika seseorang ya menyebutkan sebuah perkataan dan perkataan tersebut besar, sebuah perkataan yang besar, tidak main-main, bukan perkataan, bukan perkara yang remeh-temeh. Kaidahnya adalah ketika seseorang mengucapkan perkataan yang besar, yang agung, gitu ya, yang bukan remeh-temeh. Seperti misalnya, ya, kalau kita ambil contoh lain begitu ya, supaya antum terbayang bahwa kaidah ini tidak hanya berlaku pada kasus Nabi Muhammad SAW, ya, dan nubuah beliau dan Al-Quran, begitu ya. Seperti misalnya ketika seseorang mengatakan sesuatu yang itu bisa membuat pertengkaran suami istri misalnya, atau bisa membuat pertumpahan darah antara dua kabilah, atau bisa membuat dan seterusnya. Baik, sesuatu yang besar. Ketika itu dikabarkan, ya, ketika itu dikabarkan. Nah, maka dua kemungkinan antara orang tersebut jujur atau orang tersebut berdusta. Kalau orang tersebut jujur, ya, maka na'am, dia berarti jujur dalam berkatanya. Kalau dia berdusta, dia adalah seburuk-buruk orang. Dia adalah seburuk-buruk orang. Jadi gapnya besar sekali. Semakin perkataan tersebut semakin besar dan semakin berbahaya, gapnya akan semakin besar. Kalau dia berkata jujur, taib, dia adalah orang jujur. Kalau dia berkata dusta, taib, dia adalah pendusta. Semakin besar perkataannya, semakin berbahaya, semakin pendusta dia. Karena semakin berbahaya, dia mendustakan sesuatu yang besar. Ya, tentunya ini bedakan antara orang berkata jujur, dia berkata sesuatu yang bisa bikin dua kabilah ya bertumpah darah, tapi kemudian dalam konteks mengadu. Nah, ini jelas buruk ya, jelas buruk. Tapi Anda sekedar meninjau dari kejujuran atau kedustaan di sini. Anggaplah tidak ada niatan untuk mengadu gitu ya. Hanya sekedar seseorang mengucapkan kalimat itu, semakin besar perkataannya, semakin berbahaya konsekuensi dari perkataan tersebut. Kalau dia jujur, maka dia adalah orang jujur. Kalau dia berdusta, maka dia semakin buruk sebagai pendusta. Baik. Nah, sekarang apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa? Beliau menyampaikan bahwa beliau adalah rasul. Rasulullah. Utusannya Allah Subhanahu wa taala. Antara beliau jujur atau beliau berdusta. Kalau jujur maka beliau memiliki derajat yang sangat tinggi, utusannya Allah Subhanahu wa taala, nabi dan rasul paling terakhir, sayyidu waladi Adam. Kalau beliau jujur, beliau memiliki ya derajat yang sangat tinggi. Kalau beliau berdusta, beliau memiliki derajat yang sangat rendah. Kenapa? Pendusta sekali. Dalam perkara yang besar seperti ini, pendusta. Berdusta, begitu ya. Maka level dustanya itu, level pendusta itu bawah sekali. Lihat, antara dua kutub yang sangat jauh, yang sangat berbeda. Sekarang antum pilih kira-kira Nabi Muhammad SAW pantasnya di mana? Kita ajak ya diskusi pada orang kafir dan orang musyrik. Kita ajak antum kira-kira melihat ya bagaimana keseharian beliau, bagaimana ya sikap beliau, bagaimana akhlak beliau dan seterusnya. Kira-kira lebih pantas di mana? Itu saja. Hah? Lebih pantas ya kalau beliau berkata dengan jujur. Jangankan perkara yang besar, perkara yang remeh saja beliau tidak pernah berdusta. Beliau Al-Amin dijuluki sendiri oleh orang kafir Quraisy sebagai Al-Amin yang terpercaya. Maka bagaimana pula dengan perkara yang besar seperti ini yang bisa ya menumpahkan darah antara ayah dengan anak, antara kabilah dengan kabilah, antara tetangga dengan tetangga, antara suami dengan istri. Perkara kecil beliau tidak mau berdusta, perkara yang seperti ini beliau berdusta. Itu logis menurut antum. Ya, satu-satunya pilihan adalah Nabi Muhammad SAW jujur dalam perkataan beliau. Fahadhil umur wal ikhbarat al-mufassalah allati yufassiluha tafsilan lam yatamakkan ahlul kitabi alladhina fi waqtihi wala man ba'dahum ala takdzibihi fiha wala mu'aradatihi min akbaril adillah ala annahu rasulullah haqqan. Maka perkara-perkara ini dan ya apa-apa yang dikabarkan di dalam Al-Qur'an ini yang terperinci allati yufassiluha tafsilan, yang diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar terperinci, lam yatamakkan ahlul kitab, tidak bisa ahlul kitab dari kalangan Yahud wan Nasara alladzina fi waqtihi, yang itu ada di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam ataupun di zaman setelah mereka. Mereka tidak mampu untuk mendustakan beliau dalam ya pengkabaran-pengkabaran tentang kisah-kisah para nabi dan orang soleh terdahulu. Wala mu'aradatihi, dan juga tidak bisa ya membantah beliau. Ini adalah di antara dalil paling besar bahwa Rasulullah itu adalah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah memang utusan Allah ya secara hak. Wa taratan yuqarriru nubuwwatahu bikamali hikmatillahi wa tamami qudratihi. Naam. Dan terkadang Al-Qur'an menetapkan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan kesempurnaan hikmah Allah dan kesempurnaan kemampuan, yakni kesempurnaan kekuatan dan kekuasaan Allah. Wa anna ta'yidahu li rasulihi wa nasrihi 'ala a'da'ihi wa tamkinihi wa nasrahu 'ala a'da'ihi wa tamkinahu fil ardi muwafiqun ghayatal muwafaqah li hikmatillah. Wa anna man qadaha fi risalatihi faqad qadaha fi hikmatillahi wa fi qudratihi. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sempurna, memiliki ya kekuasaan yang sempurna, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menolong rasulnya, menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, memenangkan beliau atas musuh-musuhnya. Kemudian membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menguasai ya Madinah, Makkah. Ya, maka ini semua ini sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pendusta, bukanlah Rasulullah, maka ini sama saja protes terhadap hikmah Allah. Barang siapa yang mencela risalah beliau, maka dia telah mencela hikmah Allah dan mencela kekuasaan Allah. Wa kadzalika nasruhu wa ta'yiduhu al-bahir 'ala al-umamil ladzina hum aqwa ahli al-ardi min ayati risalatihi. Ya, min ayati risalatihi wa adillati tauhidihi kama huwa zahir lil muta'ammilin. Demikian pula ini sebagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul sebelumnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab umat-umat terdahulu yang mereka adalah aqwa ahli al-ardi, ya, penduduk bumi yang paling kuat di zamannya. Atau bisa jadi bahkan hingga zaman ini. Siapa yang bisa mengalahkan orang-orang yang kalau buat rumah memahat gunung? Siapa? Ya. Maka kalau kita kemudian sepakat bahwa para nabi dan rasul terdahulu itu adalah yang benar, sedangkan yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang berada di atas kekufuran dan kesyirikan, maka demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum ya Yahud percaya bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah yang benar dan Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang salah. Jadi bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini? Ya. Beliau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya, ini adalah Al-Qur'an mengajak kita untuk merenungkan, tadabbur, tidak hanya dibaca, tidak hanya dilagukan dengan indah, tetapi tanpa tadabbur. Pernahkah antum berpikir poin ini, gitu ya? Jadi sebagaimana kaum 'Ad, kaum Tsamud diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka, masing-masing dari mereka, ya, maka sama saja ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Firaun diazab, kemudian Nabi Musa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pula ya orang-orang kafir Quraisy dikalahkan dan Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'aradan yuqarrinu nubuwwatahu wa risalatahu bima hazahu min awsafil kamal wa ma huwa alaihi min al-akhlaqil jamilah. Dan terkadang Al-Quran itu menetapkan kenabian dan risalah beliau dengan ya sifat-sifat sempurna yang beliau miliki. Wa ma huwa alaihi min al-akhlaqil jamilah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah memiliki akhlak kecuali ya akhlak yang indah. Wa anna kulla khuluqin 'alin samin fali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu a'lahu akmalu. Ya, bahwa setiap akhlak yang tinggi dan tinggi, 'alin dari ulu, samin dari sumu, semua akhlak yang tinggi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang lebih paling tinggi dan paling sempurna. Ya. Faman azumat sifatuhu wa faqat nu'utuhu jami'al khuluqi allati a'laha as-sidq, alaysa hadha akbarul adillah 'ala annahu rasulur rabbil 'alamin. Ya, barang siapa yang sifat-sifatnya itu mulia dan ya sifat-sifat karakteristiknya itu ya melampaui seluruh sifat ya atau mencakup seluruh sifat, yang mana ya sifat-sifat yang paling tinggi dari sifat-sifat positif tersebut adalah as-sidq, kejujuran, bukankah ini adalah ya dalil paling besar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang berkata benar dalam dakwah beliau, bahwa beliau adalah memang rasulnya rabbil alamin wal mustofa al mukhtar minal khalqi ajmain, dan bahwa beliau adalah yang terpilih ya dari seluruh makhluk ya Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan yuqarriruha bima huwa mawjudun fi kutubil awwalin wa bisharatil anbiya'i wal mursalin imma bismihil alam aw bi awsafihil jalilah aw wa awsafi ummatihi wa awsafi dinihi. Dan terkadang Al-Quran menetapkan kenabian beliau dengan apa yang ada di kitab-kitab terdahulu. Seperti misalnya mengabarkan tentang para nabi dan rasul yang akan datang setelahnya. Baik dengan menyebutkan nama beliau secara langsung, Muhammad atau Ahmad, atau dengan sifat-sifat beliau. Yang ketika orang Yahudi melihat sifat-sifat beliau ada pada diri Nabi Muhammad SAW, mereka langsung mengetahui, ini yang dimaksud oleh kitab-kitab kami. Ini yang dimaksud oleh kitab kami. Wa awsafi ummatihi, dan juga sifat tentang umat beliau. Ya, sifat tentang umat beliau. Ya. Maka ini disebutkan baik di Al-Qur'an ataupun di Al-Hadis, ya. Sifat-sifat tentang umat beliau. Ya, bahwa disebutkan misalnya bahwa sifat-sifat umat beliau adalah termasuk mukhtatinun, orang yang khitan, di khitan. Ya, orang di khitan ini disebutkan di hadis juga, dan para kitab-kitab terdahulu itu menyebutkan sifat-sifat ya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asafi dinihi, dan juga sifat-sifat dari agama beliau. Naam. Wa taratan yuqarriru risalatahu bima akhbaru bihi min al-ghuyub al-madiyah wal ghuyub al-mustaqbalah. Ah, ini yang telah dibahas ya. Terkadang Al-Qur'an menetapkan risalah dan kenabian beliau dengan menyebutkan, dengan mengabarkan hal-hal gaib yang telah terjadi dan hal-hal gaib yang akan terjadi di masa depan. Allati waqa'at fi zamanihi wallati la tazalu taqa'u fi kulli waqtin. Yang itu terjadi di zaman beliau tapi belum terjadi saat itu, tapi masih akan terjadi ya, bakal terjadi di zaman beliau atau ya bakal terjadi ya nanti di akhir zaman. Falaula al-wahyu ma wasala ilahi syai'un min hadza. Ya, kalau bukan karena wahyu maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengetahui tentang hal ini, wala lahu wala li ghairihi tariqun ila al-'ilmi bihi. Ya, maka beliau dan juga selain beliau tidak akan memiliki jalan untuk bisa mengetahui tentang hal-hal tersebut kecuali kalau itu memang adalah dari ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'aratan yuqarriruha bi hifdhihi iyyah wa ismatihi lahu min al-khalqi ma taqalubil a'da'i wa dhaghtihim wa jaddihim at-tam fil iqa'i bihi bi kulli ma fi wus'ihim wallahu ya'simu wa yamna'uhu wa yansuruh wa madzaka illa li annahu rasuluhu haqqan wa aminuhu ala wahyi. Dan terkadang Al-Qur'an itu menetapkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjaga beliau. Penjagaan beliau dari ya makhluk-makhluk yang hendak memberikan madarat kepada beliau. Ma taqalubil a'da wa dhatihim. Ya, padahal para musuh beliau itu sangat memusuhi beliau. Ya, sangat memusuhi takalub, sangat memusuhi. Ya. Wa dhatihim dan juga tekanan-tekanan mereka, wa jaddihim at-tam fil iqa'i bihi bi kulli ma fi wus'ihim. Dan ya, mereka sangat sangat ingin untuk menjerumuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kemadharatan, ya, kepada kemadharatan semampu mereka. Wallahu ya'simu, akan tetapi Allah menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yamna'u, ya, menghalangi beliau dari ya usaha-usaha orang-orang kafir yang hendak memberikan kemadharatan kepada beliau. Wa yansuru, dan juga menolong beliau mengalahkan mereka. Umadzaka illa li annahu rasuluhu haqqan, dan itu tidaklah karena ya itu tidaklah kecuali karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memang utusan Allah secara hak. Wa aminuhu ala wahyi, dan ya penjaga wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diamanahkan, yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dan menjaga wahyunya dan menyampaikannya dan menjelaskannya. Wa tarutan yuqarriru risalatahu bi dzikri azamati ma jaa bihi wa huwa al-Qur'an. Dan terkadang Al-Qur'an menetapkan ya kenabian beliau, risalah beliau, kerasulan beliau dengan menyebutkan keagungan sesuatu yang diutus sesuatu yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Alladzi la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Ya, bahwa Al-Qur'an itu tidak terkena ya tidak terkena kebatilan baik dari arah depan ataupun dari arah belakang. Tanzilum min hakimin hamid, ya, diturunkan dari zat yang maha bijaksana dan juga maha terpuji. Wa tahadda a'da'ahu wa man kafara bihi an ya'tu bi mithlihi aw bi 'ashri suwarin mithlihi aw bi suratin wahidah. Fa'ajazu wa naqasu wa ba'u bil khaybah wal fashal. Wahadhal Qur'an wa akbaru adillati risalatihi wa ajalluha wa ammuha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menantang musuh-musuh beliau, orang-orang yang kufur kepada Al-Quran, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menantang mereka untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, atau yang semisal dengan 10 suratnya saja, atau yang semisal dengan 1 suratnya saja. Fa'ajazu, maka kemudian mereka tidak mampu untuk melakukannya. Wa naqasu, mereka kemudian balik arah, ya, tidak jadi, ya, tidak jadi menghadapi tantangan tersebut. Ya, wa ba'u bil khaibati wal fasal, dan juga mereka gagal. Ba'u bil khaibah atau ba'u bil fasal, ini maknanya gagal. Wa hadzal Qur'an, dan Al-Qur'an ini akbaru adillah risalatihi, dalil paling besar atas ya kerasulan beliau. Wa ajalluha, dan paling ya mulia, ya, dalil yang paling agung ya dari kerasulan beliau, wa ammuha, dan dalil yang paling umum dari kerasulan beliau. Wa taratan yuqarriru risalatahu bima azhara ala yadayhi min al-mu'jizat wa ma ajra lahu min al-khawarik wal karamat ad-dallah ala kulli wahidin bifradi minha fa kaifa idza istama'at. Dan terkadang Al-Qur'an menetapkan risalah, menetapkan kerasulan beliau, kenabian beliau dengan mukjizat, ya, menyebutkan mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma ajra lahu min al-khawarik wal karamat, ya, dan sesuatu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian itu tidak sesuai dengan kebiasaan atau perkara yang khawarikul adah, yakni al-khawarik, yakni khawarikul adah itu adalah suatu yang perkara yang benar-benar di luar kebiasaan. Ya, tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa melakukan hal tersebut karena biiznillah, yani karena izin Allah Subhanahu wa taala, keluar air dari tangan beliau, kemudian ya memisahkan bulan, kemudian ya beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui ya apa yang ketika beliau perjalanan Isra Mi'raj begitu ya, mengetahui kabilah-kabilah atau rombongan-rombongan yang safar di antara ya Baitullah dan Baitul Maqdis dan seterusnya. Maka ini semua ini adalah khawarikul adah. Khawarikul adah. Perkara yang di luar kebiasaan. Dan Allahu a'lam. Ana berpikir yang namanya khawarikul adah maka memang benar-benar tidak bisa dijelaskan. Jadi tidak perlu kita menjelaskan bagaimana Al-Qur'an bagaimana bulan dibelah, bagaimana dan seterusnya secara secara sains begitu ya. Bisa jadi kita hanya mendapatkan sebagian saja, akan tetapi ya itu termasuk perkara yang tidak mungkin bisa dijelaskan. Bagaimana kemudian menjelaskan Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati? Bagaimana menjelaskan Nabi Musa alaihissalam membelah laut merah dan seterusnya? Ini khawarikul adah, memang di luar ya kebiasaan. Kemudian kita ingin mempelajarinya dengan hukum-hukum fisika atau hukum-hukum yakni teori-teori tentang alam semesta yang itu dibangun di atas kebiasaan. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Jadi Allah alam, ana melihat ya riset ke arah sana itu jalan buntu, ya, jalan buntu, wallahu alam. Tetapi ya kita kalau mau riset maka risetlah ya yang memang itu akan bermanfaat atau ya yang itu akan memberikan kemaslahatan kepada ya manusia dan kaum muslimin khususnya. Adapun kemudian riset bagaimana kita harus kita pelajari bagaimana bulan dibelah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ya terlalu jauh. Bagaimana laut merah dibelah dan seterusnya. Antum hanya bisa akan tidak akan bisa mengetahui ya hakikat atau bagaimananya, karena itu memang khawarikul adah. Bagaimana kita mempelajari sesuatu khawarikul adah dengan teori yang dibangun di atas adah? Seluruh teori alam itu pada asalnya adalah adah, urf, ya urf, tapi bukan tentang urf manusia, tapi urf tentang alam semesta, urf yang Allah tetapkan, ahkam qadariyah. Kita sedang belajar urf, hah? Ya, kita sedang belajar adah. Baik. Kemudian watarotan inam. Jadi setiap mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut itu berbeda, setiap dari masing-masingnya itu menunjukkan kerasulan beliau dan kenabian beliau. Maka bagaimana pula kalau ya itu semua digabungkan? Ala annahu Rasulullah shadiq al-masduq alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka kalau itu semuanya digabungkan, satu saja itu menunjukkan kebenaran kerasulan beliau. Apalagi kalau semuanya digabungkan, semakin itu menunjukkan bahwa beliau adalah Rasulullah as-shadiqul masduq, ya, orang yang berkata jujur dan orang yang dibenarkan perkataannya. Alladhi la yantiqu 'anil hawa, yang tidak berbicara ya karena hawa nafsu, ya, tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi yang beliau katakan adalah tidaklah melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Wa taratan yuqarriruha bi azimi syafaqatihi 'alal khalqi wa hunuwihil kamil 'ala ummatihi. Dan terkadang Al-Qur'an menetapkan kerasulan dan kenabian beliau dengan ya besarnya rasa ya kasih sayang beliau kepada para makhluk. Dan juga ya hunuwihil kamil 'ala ummatihi, dan juga ya rasa simpati dan kasih sayang beliau kepada umat beliau. Wa annahu bil mu'minina raufur rahim, dan bahwa beliau itu kepada kaum mukminin itu penyayang ya penyayang dan penyayang. Wa annahu lam yujad wa lan yujad ahadun minal khalqi a'zamu syafaqatan wa barran wa ihsanan ilal khalqi minhu. Dan tidak ada orang sama sekali ya di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik manusia ataupun jin ya, umum tidak ditemukan satu orang sama sekali, dan juga tidak akan ditemukan satu orang sama sekali yang jauh lebih penyayang dan lebih baik dan lebih ya lebih banyak berbuat kebaikan terhadap para makhluk ya kecuali beliau, tidak pernah ada. Wa atharu dzalika dzahiratun linnazirin, dan ya tanda-tanda atau indikasi tentang hal ini itu bisa ya terlihat jelas oleh setiap orang yang merenungkannya. Fa hadhil umur wa turuq qad aktsara Allahu min dzikriha fi kitabih wa qarraraha bi ibaratin mutanawwi'atin wa ma'ani mufassalatin. Perkara-perkara ini dan metode-metode untuk menetapkan kerasulan dan kenabian beliau ini itu telah ya disebutkan dengan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala di kitabnya yaitu Al-Qur'an, dan Allah telah menetapkan juga ya kenabian dan kerasulan beliau dengan ibarat yang mutanawwi'ah, dengan kalimat-kalimat yang berbeda-beda ya, dengan kata-kata yang berbeda-beda dan makna-makna yang terperinci. Wa asalib ajibah, dan uslub-uslub yang menakjubkan. Wa amsilatuha tafukul ad wal ihsa. Ya, wa amsilatuha, contoh-contoh tentang hal ini, tafukul ad wal ihsa. Ya, itu tidak bisa dihitung dan tidak bisa dihitung, maknanya sama, ya. Wallahu a'lam. Taib. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita ya atas kitab ini. Ya besok insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.